Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita dalam kitab Adabul Mufrad kali ini memasuki babun kafaratul marid. Bab orang yang sakit itu akan mendapatkan pengguguran dosa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Abdul Malik ابن عمرو قال حدثنا الزهير بن محمد عن محمد بن عمرو ابن حلحلة عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amr. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Muhammad bin Amr bin Halhalah. Dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Sahabat yang membawakan hadis ini ada dua, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, waswas, sedih, gangguan, sumpek, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan itu semua kaffarallahu biha min khataya, akan menjadi sebab di mana Allah menggugurkan kesalahannya. Jadi setiap keadaan yang kita hadapi, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, seperti rasa lelah, sakit, was-was, sedih, sumpek, ya, atau tertusuk duri, tersandung batu, dan lain sebagainya, itu justru menjadi apa? Kafarah, penggugur atas kesalahan kita. Jadi tidak perlu kita merasa kecewa menghadapi hal-hal yang disebutkan tadi. Karena tidak setiap saat kita kuat, fit. Bisa saja kadang-kadang kita merasakan kelelahan. Tidak setiap saat kita sehat. Kadang-kadang kita sakit. Tidak setiap saat kita dalam keadaan tentram, tenang. Mungkin saja kita ditimpa was-was. Kita tidak akan selalu bahagia, ya. Setiap saat bisa jadi kita menghadapi satu kesedihan, ya. Kita harus terima semua itu? Karena walau bagaimanapun tetap menjadi satu kebaikan buat kita. Ya. Semua yang disebutkan tadi adalah bagian dari takdir, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan takdir binisbati ilallah, takdir kalau dinisbatkan kepada Allah, semuanya baik. Tidak ada takdir yang buruk. Semuanya baik. Tidak ada takdir yang buruk. Ya. Adanya takdir yang baik dan takdir yang buruk itu binisbatin lana, ketika dinisbatkan kepada kita. Ya. Dalam salah satu rukun iman disebutkan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Ini maksudnya adalah binisbati ilayna, kalau disandarkan kepada kita. Adapun kalau dilihat dari asal muasal takdir itu datang, yakni dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya baik. Salah satu buktinya ini. Kita sedih, kita sakit, ini takdir. Bagi kita ini sebuah keburukan. Tetapi sebenarnya itu sengaja ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kebaikan. Faham? Qala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awana an Abdul Malik bin Umair an Abdul Rahman bin Sa'ad an abihi qala kuntu ma'a Salman wa 'ada maridan fi kiddata. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Musa. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Sa'id, dari ayahnya. Ia mengatakan ketika aku bersama dengan Salman, ia Salman ada maridun fi kindah, menjenguk orang yang sakit di kindah. Falamma dakhala alaihi, ketika Salman masuk menemuinya, qala, kata Salman, abshir fa inna maradhal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratan wa musta'taban wa inna maradhal fajir kal ba'iri aqalahu ahluhu thumma arsaluhu fala yadri lima 'ukila wa lima ursila. Bergembiralah, karena sesungguhnya sakitnya seorang mukmin itu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kafarah untuknya, penggugur dosa-dosanya, wa musta'taban, dan menjadi motivasi untuk kembali dari dosa. Wa inna maradhal fajir, adapun sakitnya seorang kafir, maka tak ubahnya bagaikan al-ba'ir, seekor unta yang diikat oleh pemiliknya kemudian dilepaskannya. Dalam keadaan unta itu tidak tahu untuk apa diikat dan untuk apa dilepaskan. Kata-kata yang indah. Ya. Syarat dengan faidah. Kalau bahasa kitanya, kata-katanya dalam. Gitu ya. Sakitnya seorang mukmin itu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kafarah, penggugur dosanya, dan motivasi untuk dia kembali dari dosa, bertaubat. Beda halnya dengan sakitnya orang kafir. Kalau sakitnya orang kafir kal ba'ir, seperti seekor unta. Ya. Orang kafir itu memang taubahnya bagaikan binatang. Dan memang seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Sesungguhnya mereka itu tak ubahnya bagaikan binatang. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Makanya di sini disebutkan sakitnya seorang kafir kalba'ir, seperti unta yang diikat oleh pemiliknya kemudian dilepaskan dalam keadaan tidak tahu untuk apa diikat, untuk apa pula dilepaskan. Seorang mukmin ketika sakit, ia akan mendapatkan pahala. Orang kafir ketika sakit enggak akan dapat pahala. Ya. Maka rasa sakit, musibah ini akan memberikan faedah, memberikan manfaat tersendiri bagi seorang mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Beda halnya dengan orang kafir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzalika illa lil mu'minin." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya menjadi baik. Dan itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairun lahu. Kalau ia ditimpa kebaikan, bersyukur. Sehingga kebaikannya itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan ketika ditimpa mudarat, bahaya, musibah, sabar, maka bersabar. Sehingga mudarat, musibah, bahaya yang menimpanya itu menjadi kebaikan baginya. Ya. Dalam kondisi sakit tetap akan menjadi sebuah kebaikan bagi seorang mukmin. Nah. Berikutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa qala haddatsana Hammad qala akhbarana Addi bin Addi an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. Telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Addi bin Addi dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. Tidaklah musibah itu tetap ada menimpa seorang mukmin dan mukminah pada jasadnya, pada keluarganya dan pada hartanya sampai ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, melainkan ia akan dalam keadaan tidak memiliki kesalahan lagi. Kenapa? Karena musibah itu telah menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi kalau kebetulan kita ditimpa musibah, tetap ucapkan alhamdulillah. Semoga ini menjadi kafarah. Ya. Semoga ini menjadi sebab dosa dan kesalahan hilang, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. Selanjutnya Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Qala jaa a'rabiyun. Kata sahabat Abu Hurairah, suatu ketika datang seorang Arab Badui. A'rabi. Kalau dalam hadis-hadis itu kalau disebutkan seorang A'rabi datang, ini selalu menarik ya. Selalu menarik, ada saja kisah-kisah yang lucu, ada saja kisah-kisah yang unik, tapi syarat dengan faedah. Itu yang luar biasanya. Ja'a A'rabiyun, datang seorang A'rabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya kepadanya, Hal akhadatka ummu mildam? Apakah engkau pernah merasakan ummu mildam? Ini ummu mildam bukan nama ya. Apakah engkau pernah merasakan ummu mildam? Ummu mildam itu artinya demam. Sakit demam itu disebut ummu mildam. Ini para ummahat jangan cemburu kalau suaminya ngetik di WA atau di SMS ummu mildam. Ada temannya bertanya kepadanya, gimana kabarnya? Aduh, kebetulan nih lagi ummu mildam. Ini kalau ummahat yang enggak tahu, ini bisa curiga nih, ummu mildam siapa ini? Ya. Makanya kalau istri itu diajak kalau ngaji itu, biar Pak paham. Nanti kalau enggak diajak ngaji, banyak salah pahamnya. Ya, ajak ngaji. Nih, ada ummu mildam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Hal akhadatka ummu mildam?" Apakah engkau pernah merasakan ummu mildam? Si Arabi ini bingung, enggak paham. Apa itu ummu mildam? Nah, jangan sampai kejadiannya seperti Arabi. Wama ummu mildam, apa yang dimaksud dengan ummu mildam? Qala harrun bainal jildi wal lahmi. Ummu mildam itu adalah rasa panas ya, antara kulit dan daging. Ya, berarti demam. Ya. Qala si Arabi menjawab, belum pernah merasakan itu. Qala fahal sudi'ta? Nabi kembali bertanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan pusing? Kalau pusing itu di kepala ya. Gak ada orang pusing kemudian dipegang perutnya. Pusing. Pusing itu di kepala. Sudah. Masdur. Ana masdur. Saya sedang pusing. Ya. Kalau orang Sunda itu biasanya para rusing jadi... Sarah sudah. Fahal sudi'ta? Apakah engkau pernah merasakan pusing? Qala wa ma sudah? Ia bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sudah? Qala rihun ta'taridu fir ra'si wa tadribul 'uruq. Sudah atau pusing itu adalah rihun, angin yang masuk di area kepala. Wa tadribul 'uruq, dan menghantam pembuluh darah. Ya. Qala la, si Arabi itu menjawab, belum pernah. Qala falamma qama, qala man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli an-nar ay falyanzurhu. Mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri. Mendengar itu, atau ketika si Arabi itu sudah bangkit pulang pergi, lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzurhu. Barang siapa yang ingin melihat seseorang yang akan menjadi penghuni neraka, maka lihatlah orang itu. Kenapa? Enggak pernah sakit. Enggak pernah sakit. Jangankan sakit yang berat, sakit yang ringan pun enggak pernah. Enggak pernah demam-demam acan. Enggak pernah pusing-pusing acan. Bahkan enggak ngerti apa itu demam, enggak ngerti apa itu pusing. Musibah. Ya. Makanya mungkin kita sering, apalagi orang Sunda itu, kalau ada yang sakit itu kan dihiburnya dengan sabar. Kalau masih sakit berarti masih diaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sakit itu menjadi sebuah kebaikan bagi seorang mukmin. Bukan keburukan, bukan kejelekan. Kalau satu saat kita ditimpa sakit, ya, tidak perlu berkeluh kesah, sabar. Bersabar. Dan yakin bahwa rasa sakit itu akan menjadi penggugur dosa, kesalahan. Sebaliknya, coba kita lakukan introspeksi kalau kita tidak pernah menderita sakit. Dia ayah naon ya, gak pernah merasakan sakit. Ya. Jangan terlalu senang, jangan terlalu bangga, merasa hebat, merasa kuat, gak pernah sakit, ya, selalu fit. Justru yang seharusnya adalah merasa sedih. Sedih. Banyak orang yang sakit sementara dia tetap sehat. Sedih. Khawatir. Dosanya akan semakin banyak bertumpuk. Sehingga menjadi orang yang binasa nanti pada hari kiamat. Wal'iyadu billah. Gak apa-apa demam sedikit. Tidak masalah, pusing. Ya. Alhamdulillah kita nikmati. Bersabar. Sekali lagi semoga menjadi penggugur dosa. Orang yang gak pernah sakit. Ya, seperti A'rabi ini. Dikatakan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang ingin melihat penghuni neraka. Maka lihatlah dia. Ngeri bukan? Kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kata-kata yang serius, karena urusannya surga dan neraka, ya. Bukan hal yang sifatnya main-main. Nah, semoga riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang seperti ini setidaknya menjadi hiburan, ya, pelipur lara bagi orang-orang yang sedang menderita sakit. Ya. Nah. Selanjutnya bab al-iyadatu jawfal lail. Bab besuk atau menjenguk orang sakit jawfal lail di tengah malam. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عيسى بن المغيرة عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn al-Mundhir. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Isa ibn al-Mughirah. Dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Jubair bin Abi Salih, dari Ibnu Shihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Nabi SAW beliau bersabda, idha shtaka al-mu'minu, apabila seorang mukmin mengeluh kesakitan karena satu penyakit yang dideritanya, akhlasahullahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membersihkan dosa-dosanya. Kama yukhallisul kiru khabatsal hadid, persis seperti tukang pandai besi membersihkan karat-karat besi. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, tetap besar diri, banyak istighfar. Ya. Sekecil apapun kesusahan yang menimpa kita, yang kita rasakan, maka sesungguhnya di balik itu ada pahala. Ya. Kalau kesandung batu, tertusuk duri, jangan yang keluar adalah kata-kata yang kotor. Ya. Bahasa-bahasa yang tidak pantas. Menandakan tidak terima atas kejadian itu. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagai bentuk sabar kita. Bahwa kita menerima atas kejadian ini. Ya. Jangan kemudian cari kambing hitam. Mencari orang. Siapa yang menyimpan batu di sini? Siapa yang menyimpan duri di sini? Sabar. Ya. ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, insyaallah itu akan berbuah pahala, menjadi penggugur dosa. Ya. Ini sesuatu yang ringan, apalagi kalau hal-hal yang berat. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang menderita sakit yang berkepanjangan, ya, dan mampu bersabar. Maka ketika kita dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak mengenakan kita, namun kecil, ringan saja, kita harus tetap menampakkan kesabaran. قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. Telah menceritakan kepada kami Bishr. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Zuhri. Ia berkata telah menceritakan kepadaku Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa sebuah musibah baik luka ataupun sakit melainkan itu menjadi kafarah, penghapus bagi dosa dosanya, sampai pun duri yang menusuknya. Ya. Awin nakbah, atau satu insiden kecil, kesandung batu dan lain sebagainya. Atau ada luka di jari. Ya. Sekalipun hanya itu, tetap akan menjadi penggugur dosa. Ya. Selama kita menampakkan penerimaan yang sempurna. Jadi hati-hati, jangan sampai terucap kata-kata yang kurang baik, kurang bagus, bahasa-bahasa kasar. Qala haddathana al-Makki, qala haddathana al-Ju'aib bin Abdurrahman an Aisyata binti Sa'din. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami al-Makki. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Ju'aid bin Abdurrahman dari Aisyah binti Sa'din. Dari Aisyah putri Sa'd. Anna abaha qala, bahwa ayahnya Sa'd berkata, ishtakaitu bimakkata syakwa syadidatan. Ketika aku di Mekah, aku merasakan sakit yang luar biasa. Faja'a Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'uduni. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Qultu ya Rasulullah inni atruku malan wa inni lam atruk illa ibnatan wahidatan. Maka kata Sa'ad, wahai Rasulullah, dalam kondisi sakit, ya, beliau khawatir sakitnya ini akan mengakhiri hidupnya. Ya, akan menjadi sebab ia meninggal dunia. Maka ketika Rasulullah datang menjenguknya, ia berkata, wahai Rasulullah, ini atruku malan, aku ini meninggalkan harta yang cukup banyak, sementara aku gak punya anak kecuali satu orang saja, anak wanita. Afa'usi bithulusai mali wa atruk thulusa, bolehkah aku mewasiatkan 2/3 dari hartaku dan aku sisakan 1/3 untuk putriku? Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, jangan." Qala usi an-nisfa wa atruk laha an-nisfa. Kemudian kata Sa'ad, "Kalau begitu, aku wasiatkan 1/2 dari hartaku dan 1/2 lagi aku sisakan untuk putriku." Qala la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, "Jangan." Qala afa usi bi thuluts wa atruk laha thulutsain. Kalau begitu, bolehkah aku mewasiatkan 1/3 dari hartaku dan aku sisakan untuk putriku 2/3? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir." Ya. Kamu wasiatkan sepertiganya. Wats-tsulutsu katsir, dan sepertiga itu adalah jumlah yang banyak. Tsumma wada'a yadahu 'ala jabhati, tsumma masaha wajhi wa batni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu meletakkan telapak tangannya di keningku, lalu mengusap wajahku dan turun ke bagian perutku. Tsumma qala, lalu beliau berkata, "Allahumma shfi Sa'dan." Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. "Wa atamma lahu hijratahu." Dan sempurnakanlah hijrahnya. Kemudian kata Sa'ad, "Fama ziltu ajidu barda yadihi ala kabidi fima yuhala yukhalu ilayya hatta Sa'ad." Hingga saat ini, kata Sa'ad, aku masih merasakan dinginnya telapak tangan beliau ketika menyentuh ulu hatiku. Kejadian itu sangat berkesan sekali pada diri Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari terkait dengan hadis ini, beliau menyebutkan beberapa faedah. Antara lain, faedah yang pertama adalah tentang masyru'iyat ziarah, disyariatkannya melakukan kunjungan kepada orang yang sakit, dalam artian menjenguknya, membesuknya. Dan itu termasuk dari salah satu hak muslim bagi muslim lainnya, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, disyariatkannya meletakkan telapak tangan ala jabhatil marid, di kening orang yang sakit. Kita biasa kan, kalau ada yang sakit, apalagi sakitnya demam atau panas, kita selalu tempelkan telapak tangan kita di keningnya. Ini ternyata ada asarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya ketika beliau menjenguk siapa? Sa'ad. Kata Sa'ad, beliau sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala jabhati, menempelkan telapak tangannya di keningku. Jadi tidak salah, tepat, benar. Hanya saja apa yang kita lakukan itu dulu sebelum tahu dalilnya dianggap sebagai sebuah apa? Kebiasaan. Sekarang kalau kita sudah tahu dalilnya, ini jadi ibadah. Ada orang sakit, kita pegang keningnya. Gang keningnya. Sakit demam, sakit panas. Apalagi kalau anak kita, ya kan? Ada anak kita sakit, kita selalu pegang kening. Rasulullah SAW melakukan hal itu. Nah. Kemudian faedah lainnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dibolehkan bagi seseorang untuk mengumpulkan harta. Agar keturunan yang ditinggalkannya tidak dalam keadaan kekurangan dan minta-minta. Ya, boleh. Tentu dalam batas wajar, dalam batas normal. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan kita, anak-anak kita di belakang kita dalam keadaan fakir, yang mendorong mereka untuk meminta minta. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk seperti itu. Maka boleh bagi kita berusaha mengumpulkan harta. Nah. Faedah lainnya adalah pentingnya istifsar, mencari kejelasan dari sesuatu yang masih bersifat global dan mengandung banyak kemungkinan. Ya. Ini yang dilakukan oleh Sa'ad ketika ia masih ragu soal harta yang akan ditinggalkannya setelah beliau mati. Beliau terus meminta kejelasan kepada Nabi. "Bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 hartaku, dengan setengah hartaku, atau 1/3 dari hartaku?" Meminta penjelasan, istifsar. Ini hal yang penting. apalagi menyangkut urusan agama, terlebih di zaman sekarang, zaman fitnah. Ada banyak orang menyampaikan kata-kata yang mengandung segala kemungkinan multi tafsir. Butuh untuk kita istifsar, mencari kejelasan. Maksudnya apa? Coba terangkan, coba jelaskan. Agar jangan sampai disalahpahami. Ya. Selanjutnya faedah lain adalah hendaknya kita selalu memperhatikan segala sesuatu secara proporsional, secara adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kalian untuk selalu menegakkan keadilan. Kalau kita punya harta, jangan semuanya diinfakkan di jalan Allah. Jangan semuanya diwasiatkan untuk kebaikan. Ada hak anak-anak kita. Ya, maka mereka pun perlu mendapatkannya. Ada hak untuk keluarga kita. Mereka perlu, butuh untuk mendapatkannya. Jadi selalu bersikap apa? Adil. Ya. Nah. Bikhadifidin rahimani wa rahimakumullah. Bab selanjutnya, babun yuktabu lil marid ma kana ya'malu wa huwa sahih. Bab akan dicatat pahala bagi orang yang sakit dari amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat. Ada seseorang ketika sehatnya rajin, tidak pernah ketinggalan saum sunnah hari Senin, hari Kamis. Di saat sakit ia meninggalkannya, maka pahalanya akan tetap dicatat. Qala haddatsana Qabisah bin Uqbah qala haddatsana Sufyan an Alqamah al-Marsad an Alqamah ibni Marsad an al-Qasim ibni Mukhaimarah an Abdullah ibni Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahih. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Qabisah bin Uqbah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Alqamah bin Marsad, dari Al-Qasim bin Mukhaimarah, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ma min ahadin yamradu, tidak ada seorang pun yang sakit, ya, yang biasa melakukan sebuah amalan, kemudian dia tidak bisa melakukannya, melainkan akan tetap ditulis apanya? Pahalanya. Qala haddatsana 'Arim qala haddatsana Sa'id bin Zaid qala haddatsana Sinan Abu Rabi'ah qala haddatsana Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ibtalahu Allahu fi jasadihi illa kataba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi ma kana maridan fa in 'afahu arahu qala ghasalahu wa in qabadahu ghafara lahu. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami 'Arim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Zaid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sinan Abu Rabi'ah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Anas menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, Nabi bersabda. Kadang-kadang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan riwayat dari Nabi mengucapkan sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kadang-kadang mengatakan anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada perbedaan di antara keduanya. Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, saya mendengar Nabi bersabda, itu artinya hanya sahabat itu saja yang mendengar hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ketika sahabat mengatakan anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, ini menunjukkan bahwa ada juga sahabat-sahabat lain yang mendengar hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini diketahui dari siyaghul ada, metode penyampaian riwayat macam-macam. Ada sami'tu, ada haddatsana, ada haddatsani, ada akhbarana, ada an. Dan tingkatan yang paling tinggi dari metode penyampaian riwayat hadis itu adalah sami'tu. Ketika seorang rawi mengatakan sami'tu, saya mendengar si fulan meriwayatkan ini, itu artinya dia sendiri yang mendengarnya, tidak ada yang lainnya. Nah, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin ibtalahu Allah." Tidak ada seorang muslim pun yang Allah uji, Allah timpakan rasa sakit padanya, fi jasadihi, pada jasadnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap mencatat amalan yang biasa dia lakukan pada saat dia sehat. Ya. Akan dicatat pahalanya. Fa'in afahu ghasalahu. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya, ghasalahu, maka itu artinya Allah membersihkan dosa-dosanya. Wa'in qobabahu ghafarolahu. Dan jika Allah mewafatkannya, ghafarolahu, maka Allah mengampuni dosanya. Ya. Qala haddatsana Musa qala haddatsana Hammad bin Salamah an Sinan an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlihi wa zada qala wa in syafahu ghassalahu. Masih dari Anas dalam riwayat lain, tapi ada tambahan, fa in syafahu ghassalahu. Jika Allah menyembuhkannya, itu berarti Allah telah membersihkan apa? Dosanya. Nah. Kita baca satu hadis lagi. Qala haddatsana Qurrah bin Habib. Qala haddatsana Iyas bin Abi Tamimah. Ana Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ja'at al-humma ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Habib. Qurrah berkata, telah menceritakan kepada kami Iyas bin Abi Tamimah dari Atha bin Abi Rabah dari Abu Hurairah qala, ja'atil humma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang penyakit demam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian penyakit demam itu berkata, ib'atsni ila athari ahlika indaka. Utuslah aku kepada siapa saja yang termasuk keluargamu yang menjadi pilihan. Faba'athaha ila al-Anshar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus penyakit demam itu ke orang-orang Anshar. Fabaqiyat 'alaihim sittata ayyam wa layaliyahun wa layalihinna. Penyakit demam itu ada di tengah-tengah kaum Anshar, sittata ayyam wa layalihinna. 6 hari 6 malam. Fashtadda dzalika 'alaihim. Hal itu kemudian membuat mereka kepayahan. Fa'atahum min diyafi diyarihim. Nabi SAW pun mendatangi mereka di tempat-tempatnya. Fasyaku dzalika ilaihi. Mereka orang-orang Ansar mengeluhkan kepada Nabi SAW soal penyakit apa? Demam. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu daran daran wa baitan baitan yad'u lahum bil afiyah. Nabi pun berkeliling masuk ke setiap rumah-rumah Ansar, masuk ke setiap ruangan-ruangan milik orang-orang Ansar, mendoakan mereka bil afiyah, dengan kesembuhan. Bisa seperti ini ya, penyakit demam datang kepada Nabi, minta utus aku kemana saja yang engkau mau. Nabi kemudian mengutus penyakit demam ke kaum Ansar. Kau bisa? Bisa. Kalau wahyu yang berbicara, bisa. Gak ada yang gak bisa. Pohon saja berbicara. Pohon saja memberitahu Nabi SAW perihal dua orang jin yang mengikuti beliau. Dikasih tahu bahwa di belakangmu itu ada dua jin yang mengikutimu. Baru Nabi tahu kalau yang mengikutinya tadi itu dua orang dari kalangan jin. Dari mana tahu? Dari pohon. Kok bisa pohon berbicara? Bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Penyakit demam bisa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya. Hadis-hadis, riwayat-riwayat yang seperti ini menjadi ujian tersendiri tentang keimanan kita. Sejauh mana sih kekuatannya? Makanya salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa, yang paling pertama itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Jangan kemudian ditanyakan seperti apa bentuknya penyakit demam itu. Dan bagaimana ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalankah, terbangkah, apakah siga awan atau siga asap atau bagaimana? Enggak perlu ditanyakan karena kita enggak akan pernah tahu. Dan kita tidak akan pernah menemukan jawabannya seperti apa, clear. Ya, enggak, yang penting bagi kita beriman, selesai urusan. Ya. Selama ini datang dari sisi Allah, datang dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah sami'na wa atha'na, selesai. Enggak usah kemudian mengkajinya, enggak usah kemudian menelaahnya, bahkan membuat seminar besar-besaran, nanaonan. Iya enggak? Enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya. Intinya penyakit demam datang kepada Nabi. Minta untuk diutus kepada keluarga Nabi yang dipilih oleh Nabi. Ya. Dan Nabi memilih kaum Ansar. 6 hari 6 malam penyakit demam menimpa mereka. Jadi wabah pada saat itu. Banyak yang sakit. Sampai Nabi SAW menjenguk. Mendatangi tiap rumah dari kaum Ansar. Nabi mendoakan mereka dengan kesembuhan. Falamma raja'a tabi'athum ra'atun minhum. Ketika Nabi pulang, tiba-tiba ada salah seorang wanita dari kalangan mereka yang mengikuti beliau. Faqalat, si wanita itu lantas berkata, "Walladzi ba'athaka bil haqq, inilah minal ansar." Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku ini juga dari Ansar. "Wa inna abi la minal ansar, ayahku juga dari Ansar." Fad'ullaha li kama da'auta lil ansar, doakan aku sebagaimana engkau mendoakan kaum Ansar. Qala ma syi'ti, kata Rasulullah, terserah engkau. In syi'ti da'autullah an yu'afiki, kalau engkau mau aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah, tapi kalau engkau mau bersabar maka engkau akan mendapatkan apa? Surga. Si wanita ini kemudian tidak menunggu waktu lama untuk memberikan jawaban. Langsung mengatakan, bal asbir, aku akan bersabar. Wala aj'alul jannata khataran, dan aku tidak akan menjadikan surga sebagai jaminannya.